Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Apa yang datang tentang para dukun dan sejenis mereka? Ucapan musannif rahimahullah, babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim, maksudnya adalah bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentang para kuhan, para dukun dan sejenisnya. Yang sejenisnya adalah sekian banyak nama-nama yang ternyata sama dengan kuhan. Dan sudah dibahas dalam Aqidah Tahawiyah kemarin. Ada ramal, diterjemahkan tukang ramal. Ada munajjim. Munajjim itu ahli nujum. Apalagi? Arraf. Apalagi? Ila akhirih. Maka namanya banyak, tetapi hakikatnya itu-itu juga. Al-kahin huwa alladhi ya'khud an mustariq as-sam'. Al-kahin adalah seseorang yang mengambil berita dari pencuri-pencuri pendengaran. Pencuri-pencuri pendengaran dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Wa kanu qabla al-mab'atsi katsira. Dan mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW sangat banyak. Pencuri-pencuri berita di langit sangat banyak. Wa amma ba'da al-mab'ats fa innahum qalil. Adapun setelah diutusnya Nabi, maka mereka semakin sedikit. Limadha? Karena Allah Ta'ala harasa as-samaa'a bisyuhubi. Karena Allah menjaga langit dengan bintang-bintang. Allah kisahkan ucapan jin dalam surat Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Kami dulu sering duduk-duduk di langit. Maq'ida, di tempat-tempat tertentu, lis-sama', untuk mendengar pembicaraan para malaikat, untuk mencuri berita. Faman yastami'al ana yajid lahu shihaban rasada. Tetapi siapa yang mendengarkannya sekarang akan didapati shihaban rasada, akan didapati bintang-bintang yang dilemparkan. Meteor-meteor. Artinya dilempari. Dulu mereka bebas duduk-duduk di sana, lebih aman. Tapi sekarang berubah. Faman yastami'il ana yajud lahu shihaban rasada. Khan ibn na'azakumullah. Mereka para jin-jin tadi keheranan. Kenapa berubah? Ada apa ini? Sehingga mereka berkata pada ayat berikutnya dengan kalimat. Naam. Hah? Inna lan nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna lan nadri, dan kami tidak tahu. Asharrun urida biman fil ard, apakah kejelekan yang diinginkan di muka bumi atau Allah inginkan kebaikan. Qul inna a'udzu billah. Artinya jin-jin tadi menyatakan ini perubahan menunjukkan ada sesuatu kejadian besar. Wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Atau Allah menginginkan untuk mereka kebaikan. Jin saja punya adab yang bagus. Ketika berbicara kejelekan tidak menyebut Allah, tapi menyebut dengan kalimat sirat liman lam yusam fa'iluh. Urida biman fil ardi. Urida sirah liman lam yusam fa'iluh. Yang tidak disebut pelakunya. Yaitu dengan kalimat urida biman fil ardi. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi. Apakah kejelekan yang diinginkan di muka bumi? Tidak disebutkan fa'ilnya. Am aradallah bihim rasada. Atau Allah menghendaki mereka dengan kebaikan. am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah menghendaki untuk mereka kelurusan. Disebut Allah ketika dalam kebaikan. Aktsaru ma yaqa fi hadhil ummah ma yukhbar bihil jinnu mawalihim minal insi. Yang banyak terjadi pada umat ini adalah apa yang dikhabarkan dengannya oleh jin. Ma yukhbir bihil jinnu, berarti bukan yukhbar, ada fa'ilnya. Ma yukhbir bihil jinnu mawaliyahum, apa yang dikhabarkan oleh jin pada wali-wali mereka dari kalangan manusia. Anil asya al-ghaibah, tentang perkara-perkara yang ghaibah. Mimma yaqa' fil ardi minal akhbar, dari apa-apa yang terjadi di muka bumi dari berita-berita. Fayadunnuhul jahilu kashfan wa karamatan, maka orang bodoh mengira bahwa orang tersebut mendapatkan kashaf, dan dijuluki kashaf. Wa karamah, dianggapnya karamah, mendapatkan keramat. Wa qad iqtarra bidzalika katsir minan nas, akhirnya kebanyakan manusia tertipu dengan itu. Yadhunnuna dzalika al-mukhbir lahum an anil jinni waliyan lillah, kemudian mereka mengira bahwa yang memberitakan pada mereka berita-berita dari jin itu dianggap sebagai wali, dianggap sebagai waliyan lillah. Padahal huwa min awliya'i syaitan, padahal dia adalah wali-walinya syaitan, wali-walinya jin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa yawma yahsyuruhum jami'an, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins, wa qala awliya'uhum minal ins, rabbana istamta' ba'duna bi ba'din, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, qala an-naru maswakum, خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Di hari ketika dikumpulkan mereka seluruhnya, wahai para jin, kalian telah banyak membawa manusia. Kemudian berkata wali-walinya dari kalangan manusia, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, sesungguhnya sebagian kami mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Kemudian kami sampai pada ajal yang kau tentukan untuk kami. Qala an-naru maswakum, Allah berfirman, neraka tempat kalian. Khalidina fiha illa ma syaa Allah. Ayat ini menggambarkan adanya saling membantu antara manusia dan jin, dan Allah larang dan Allah tidak ridha. Allah katakan an-naru maswakum. Padahal alasannya apa? Alasannya istamta'a ba'duna bi ba'din, kami saling memberikan kebaikan, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memberikan manfaat. Dijawab an-naru maswakum, neraka tempat kalian. Karena memang sudah dilarang dari awal. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian sosok manusia meminta bantuan dari sosok-sosok jin. Fazaduhum rahaqa, akhirnya mereka bertambah rahaqa, bertambah sombong. Rawi Muslimun fi sahihih, musannif membawakan dalil majaa fil kahana, majaa fil kuhan, an ba'd azwajin nabi, dari beberapa istri-istri nabi, dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Siapa yang mendatangi Arraf, nama lain dari kahan, kuhan, nama lain dari kahin, fasa'alahu, kemudian tanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, dan membenarkan apa yang diucapkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis dalam Sahih Muslim. Tapi dalam beberapa lafaz tidak ada kalimat fasaddaqahu. Berarti mujarradul ityan, hanya datang saja sudah tidak diterima salatnya. Apalagi saddaqahu. Apalagi membenarkan. Bisa kufur kalau membenarkan. Bukan hanya 40 hari. Qala fi syarhihi qauluhu an ba'di azwajin nabi, ucapan beliau bahwasanya diriwayatkan dari beberapa istri-istri nabi, yang dimaksud adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Wa dzakarahu Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, disebutkan pula oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi li'annahu dzakara hadzal hadis fil atrafi fi musnadiha, karena dibawakan hadis ini oleh beliau dalam Atraf, nama kitabnya Al-Atraf fil hadis, dalam musnadnya. Kembali kepada siapa dhamirha? Musnadnya ila Hafsah. Artinya beliau Abu Mas'ud Ad-Dimashqi memasukkan hadis ini ke dalam Musnad Hafsah. Namanya musnad itu adalah kitab yang disusun berdasarkan sahabatnya. Jadi disusun berdasarkan sahabat, dan biasanya yang paling didulukan, sahabat yang paling mulia dulu Abu Bakar. Maka hadis-hadis Abu Bakar sekian. Kemudian Umar, hadis-hadis Umar, hadis terus begitu sampai dijulukinya musnad. Musnad Abu Bakar, musnad Umar, musnad Aisyah, musnad Hafsah, musnad begitu. Setiap bab sebut dengan musnad. Kitabnya dikenal dengan kitab musnad, jamaknya masanid. Adapun yang disusun berdasarkan fikih disebut sunan. Disebut dengan sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ila akhirnya. Baik. Qauluhu man ata 'arrafan. Ucapan dalam hadis, siapa yang mendatangi Arraf. Sayati bayanul Arraf. Akan datang nanti penjelasan definisi tentang Arraf, insyaallah. Wa zahirul hadis, tampaknya dalam hadis ini yang zahir, annal wa'id murattabun ala maji'i wa su'alih. Bahwa ancaman tersebut disusun berdasarkan datangnya dan pertanyaannya. Siapa yang datang kepada dukun untuk tanya, maka dia terkena ancaman. Enggak diterima sholatnya 40 hari. Lepas dari membenarkan atau tidak membenarkan. Mengapa? Karena sudah kita katakan tadi, dalam riwayat tidak disebutkan fasaddaqahu. Yang cetakannya sama, ada footnote-nya di sana. Di dalam Sahih Muslim, duna qawlihi fasaddaqahu bima yaqul. Adapun fasaddaqahu bima yaqul justru dalam kitab musnadnya Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam riwayatnya. Yang jelas Sahih Muslim lebih sahih. Sahih Muslim lebih sahih. Sehingga ke beberapa ulama menyatakan bahwa ancaman tidak diterima salatnya 40 hari itu murattab ala maji'ihi wa su'alihi faqat. Ancaman itu terkait dengan datang dan nanyanya. Sawa'un saddaqahu au syakka fi khabari. Sama saja apakah membenarkan atau tidak membenarkan. Membenarkan atau ragu. Fa inna fi ba'dhi riwayat sahih, karena beberapa riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Dalam riwayat disebutkan dengan tegas, siapa yang mendatangi tukang ramal, tukang sihir, tukang tebak-tebak nasib, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Wa qawluhu lam tuqbalahu salah. Sedangkan sebaliknya, lafad yang menyatakan fasaddaqahu, lanjutannya berbeda. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diterima salat 40 hari dengan kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih tinggi? Nah, kufur lebih tinggi. Kalau ditanya kemudian membenarkan, berarti dia percaya kalau orang ini alimul ghaib. Itu bisa kufur. Tetapi datangnya saja, nanya, itu sudah terancam. Dengan ancaman tidak diterima salatnya 40 hari atau 40 malam. Idza kanat hadhihi halas sa'il fa kaifal mas'ul? Itu keadaan orang yang nanya, yang datang ke tukang ramal dikatakan enggak diterima salatnya 40 hari. Kira-kira yang ditanyanya kayak apa besarnya dosa mereka? Ini yang nanya pada dukun, bagaimana dukunnya? Kaifal mas'ul? Kaifal kahin wal 'arraf? A'udzu billahi min dzalik. Qala An-Nawawi rahimahullah wa ghairihi dan lain-lain wa ghairuhu dan lain-lainnya, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha, maknanya tidak dapat pahala. Berarti salatnya mujzi atau ghairu mujzi? Naam. Mujzi atau ghairu mujzi? Mujzi salatnya. Tetapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Artinya mujzi itu kamu tetap disuruh sholat dan kamu tetap berkewajiban sholat 5 waktu. Kalau na'udzubillah ada seseorang yang mendatangi arraf, maka tetap dia harus sholat. Harus berwudu. Sesuai dengan syarat-syarat sahnya, sholat. Lengkap. Sampai mujzi. Setelah mujzi, kamu tidak dapat pahala. Jangan berpikir, kalau gak dapat pahala, ya sudah gak usah sholat 40 hari. Kamu mendapatkan satu lagi. Dosa kamu mendatangi kahin yang terancam dan kamu sengaja-sengaja meninggalkan sholat. Dan itu kufur. Hati-hati. Idza, ini penting. Untuk masalah tidak mendapatkan pahala, itu beda lagi. Kamu tidak dapat pahala, tapi kamu wajib sholat. Supaya apa? Supaya tidak kafir. Kalau kamu sengaja-sengaja tidak sholat, kafir. Kalau gitu sih gak usah sholat. Ngapain gak diterima? Untuk apa? Ya kafir berarti. Khana ibn a'azakumullah. Ifqah. Kun faqihan. Jadilah engkau seorang yang faqih. Jangan sampai karena kamu tidak mendapatkan pahala, akhirnya kamu milih kafir. Ya sudah saya kafir saja. Ya lebih parah. Karena orang yang tidak mengerjakan sholat dengan sengaja, muta'ammidan, maka dia faqad kafar, dia kafir. Nah. Baik. Kembali kepada kitab. Ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan. Walaupun salatnya mujzi, teranggap kamu sudah salat. Sebab kalau kamu tidak mengerjakan salat, urusannya lain lagi. Terancam dengan ancaman kufur. Tetapi in kanat mujzi'atan bisuqutil fardhi anhu. Apa maknanya mujzi tadi? Teranggap bisuqutil fardhi. Kamu telah mengerjakan kewajiban. Berarti kewajibanmu sudah gugur. Karena kamu sudah mengerjakan. Itu maknanya mujzi. Bisuqutil fardhi anhu. Suqutil fardh artinya kewajibannya kamu sudah terlaksana. Walabudda min hadha ta'wil fi hadhal hadith. Harus kita menakwilkan hadis ini seperti ini. Harus memahami hadis ini seperti ini. Kata siapa? Kata Nawawi rahimahullah. Fa innal ulama'a muttafiquna ala annahu la yalzam man atal arraf i'adata salat 40 lailah. Jangan kemudian kamu beranggapan Imam Nawawi mentakwilkan hadis maka takwilnya tidak diterima ila akhiri. Lah, kali ini takwil yang benar. Dan ini adalah takwil yang mau tidak mau harus begitu. Mengapa? Karena kalau tidak ditakwilkan seperti itu, ditakwilkan tidak sah, berarti selama 40 hari, 40 malam, kamu tidak sah sholatnya, dan berarti harus mengulangi 5 kali 40 sholat, kali 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Kams, rakaat. Karena tidak sah, berarti harus mengulangi sholatnya. Tidak. Enggak ada satu orang ulama pun yang berpendapat seperti itu. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah tidak teranggap sholatnya gak diterima. Maaf, bukan tidak teranggap. Tidak diterima sholatnya. Sesuai dengan hadis. Lam tuqbal. Tidak diterima. Kamu sholat. Wajib. Harus. Tapi gak diterima. Baik. Ya, ini tidak mendapatkan pahala. Kata Nawawi rahimahullah, labudda min hadha ta'wil. Harus dengan ta'wil yang seperti ini. Limadha? Fa innal ulama muttafiquna ala annahu la yalzam man atal arraf i'adah. Karena para ulama sepakat menyatakan tidak harus orang yang mendatangi dukun mengulangi 40 hari salat. Nah, 200 salat ya. 40 kali 5. Intaha mulakhasan. Selesai ucapan An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Wa fil hadithi, dalam hadis ini juga ada larangan an ityanil kahin wa nahwih. Larangan untuk mendatangi dukun-dukun dan sejenisnya. Mendatangi di rumahnya, mendatangi di lapaknya, mendatangi di tikarnya, mendatangi untuk coba-coba, enggak boleh. Karena ada yang pengen coba-coba. Coba-coba tebak nasib kita sama dia. Sebab biasanya seperti sudah menjadi budaya, setiap ada pasar malam, di sana ada orang-orang yang tukang ramal. Ada yang menyediakan bola kaca. Ada yang menyediakan burung gelatik. Ada yang dengan kartu-kartu. Ada yang dengan... Dan ada kaum muslimin yang tidak percaya sesungguhnya dengan arrafin. Tidak percaya dengan tukang ramal. Tetapi untuk main-main saja. Kita tanya. Bayar. Tanya apa, dek? Saya jodohnya siapa, pak? Wah, dia mulai main kartunya, gelatiknya suruh ngambil kartu, atau di mantra-mantra di bola kacanya, tiba-tiba dia mengatakan, kamu jodohnya orang yang inisialnya R. Tapi gak disebut namanya. Nah, ini kan curang di sini. Nah, orangnya begini. Yang pasti-pasti, orangnya wanita. Ya iyalah. Masa jodohnya bukan wanita LGBT, haram. Orangnya terlalu sangat berperasaan. Ya, wanita umumnya berperasaan. Mudah menangis. Itu gaya-gayanya mereka seperti itu. Nanti ketawa. Ikhwan ibn na'azakumullah, orang-orang ini tadi tidak sadar. Kalau dia mendatangi tukang ramal, percaya atau tidak percaya, saddaqahu aw lam yusaddiqhu, sudah tidak diterima 40 hari 40 malam. Ikhwan ibn na'azakumullah. Fahada azim. Ini ancaman yang mengerikan. Jangan main-main. Termasuk tukang ramal adalah ramal dengan tangan. Garis-garis tangan. Coba-coba saya. Kayaknya asik gitu diramal. Kalau tangan saya gimana tangan? Kamu begini. Sama saja. Itu juga arraf. Qala al-Qurtubi rahimahullah, yajib ala man qadira ala dhalik min muhtasibi wa ghairihi an yuqima man yata'ata shay'an min dhalika min al-aswaq wa yunkir alayhim ashadda an-nakir ala man yaji'u ilayhim. Kata Qurtubi, harus atas siapa yang mampu, atas yang demikian, min muhtasib wa ghairihi, muhtasib itu orang yang ditugaskan, yang biasa dijuluki kalau di Saudi sekarang Rijalul Hisbah. Rijalul Hisbah itu memang polisi khusus amar ma'ruf nahi munkar. Apakah yang resmi ataupun yang tidak resmi, hendaklah dia ayyuqiman yata'ata sya'an min dalika min al-aswaq. Hendaklah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya, hendaklah dia menegakkan pengingkaran kepada mereka. Wa yunkir 'alaihim ashaddan nakir. Ya ta'ata syai'an artinya yang melakukan hal tersebut. Wa yunkir 'alaihim ashaddan nakir, dan mengingkarinya dengan sekeras-keras pengingkaran. Ala man yaji'u ilaihim, atas orang yang datang pada mereka. Jadi yang dilarang yang mengerjakannya, yang mengadakan praktek-praktek perdukunan, dan juga kaum musliminnya agar jangan mendatanginya. Kalau tidak ada yang mendatangi, enggak laku. Kalau enggak laku, bangkrut. Kalau bangkrut, enggak akan ngulangi. Ngapain? Saya sudah duduk seharian, bahkan sampai sekian pekan, enggak ada yang datang. Karena kaum muslimnya sudah paham semua. Kepalsuan dia. Berhenti. Ya, otomatis. Banyaknya mereka adalah karena banyaknya orang-orang yang datang. Wah, si fulan untung besar. Karena cuma buka seperti itu. Saya juga buka. Mulai tambah banyak, akhirnya menjamur. Wala yaghtar bisidqihim fi ba'dil umur. Dan jangan tertipu dengan kebenaran mereka sesekali. Fi ba'dil umur artinya sesekali. Waktu itu penasihatannya pas sih. Benar, tepat. Jangan tertipu. Wala bikasrati man yaji ilaihim. Jangan pula tertipu dengan banyaknya orang yang datang. Tapi yang ini didatangi orang-orang dari penjuru dunia. Sampai dari Eropa datang ke sini untuk menemui dukun yang ini. Jangan tertipu dengan itu. Mimman yantasib ilal ilm. Jangan pula tertipu dengan datangnya orang-orang yang punya ilmu. Kiai Anu aja datang. Ustadz Fulan aja datang. Kiai ini datang ke dia, ke dukun ini. Jangan tertipu dengan datangnya orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu. Mengapa? Fa'innahum ghairu rasikhina fil ilm. Bisa jadi mereka bukan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Terkenal sebagai orang berilmu, ternyata tidak rasikh dalam ilmu. Terkenal dia kiai, ternyata enggak punya ilmu. Bisa jadi. Di zaman sekarang, sangat bisa jadi. Apalagi ketika budaya gelar warisan sudah merata. Gelar diambil karena warisan. Kalau atasnya bapaknya kiai, anaknya harus kiai. Belajar ataupun tidak belajar. Rusak akhlaknya, bejat, tiap hari dia kerjaannya, na'udzubillah bermaksiat, tetap dikatakan dengan kiai. Dipanggil Gus. Ini ikhwanina na'azakumullah, budaya yang mengerikan. Sehingga zaman sekarang, hati-hati. Tidak semua orang yang berpenampilan alim adalah alim. Tidak semua orang berpenampilan ustad berarti ustad. Tidak pula orang yang berpenampilan kiai berarti kiai betul. Yang punya ilmu, bisa baca kitab kuning. Tidak. Kebanyakan bahkan tidak bisa membaca kitab kuning sekalipun. Rasulullah SAW. Ya, ini kitabnya para ulama yang saya maksud. Seperti kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Nawawi, kitabnya... Nah, tidak bisa baca. Yang paling ringannya saja, yang paling tipisnya, matan ghayah wa taqrib, mereka tidak bisa baca. Apalagi musyarahnya dari para ulama. Bal minal juhal bima fi ityanihim minal mahdur. Bahkan kebanyakan yang datang ke dukun-dukun tadi adalah orang-orang yang tidak paham. Juhal. Orang yang bodoh tentang hukum mendatangi dukun-dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.